Kita sedang membaca perkara tentang nubuwah yang dikaitkan dengan sirah nabawiyah ini, di mana telah kita bahaskan tentang peranan para anbiya dan para mursalin, kedudukan mereka di dalam syariat Islam, dan bagaimana para nabi dan para rasul itu datang bukan untuk menafikan syariat-syariat sebelum mereka. Bahkan Nabi SAW ini datang untuk membenarkan apa yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan agama ataupun kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kita sambung ke surat 641. Jadi Al-Quran menjelaskan dengan gamblang bahawa rasul yang paling utama ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap seorang manusia yang mengemban risalah tetapi memiliki sifat-sifat ketuhanan. Allah Taala berfirman, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu diwahyukan kepadaku. Wa innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Jadi wahyulah yang membedakan rasul, yang membuatnya sanggup mengetahui sesuatu yang gaib, yang memperkenalkannya pada Allah berikut sifat serta nama-namanya, memperkenalkannya pada apa yang dicintai dan yang tidak dicintainya, memperkenalkannya pada perintah dan larangan-larangannya, memperkenalkannya pada syariatnya yang hendak dilaksanakan dalam kehidupan, dan memperkenalkannya pada rahsia-rahsia penciptaan, perintah dan takdir. Jadi ini semua adalah ilmu-ilmu yang datang daripada wahyu. Adapun Nabi SAW sendiri secara peribadinya adalah manusia seperti biasa. Para Nabi bukan ahli filosof atau ilmuwan alam. Ilmu mereka bukan yang dapat diupayakan. Bahkan Nabi paling utama yakni Muhammad SAW adalah orang yang ummi, buta huruf. Jadi ilmu para anbiya bukan yang dapat diupayakan, maknanya bukan yang sesuatu yang boleh dicari, diperolehi dengan usaha sendiri, tidak. Ia adalah ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan ilmu-ilmu dunia, ilmu falsafah, ilmu alam dan sebagainya, itu didapati apabila kita berusaha, kita mengkaji. Jadi Nabi SAW sendiri adalah orang yang ummiyun, yakni buta huruf, tidak membaca dan tidak menulis dengan baik. Beliau hidup dalam sebuah lingkungan yang tidak mengenal kajian-kajian filosofis dan alamiah yang sulit, seperti yang dikenal oleh bangsa Yunani, Greek, Parsi dan India. Jadi orang-orang Arab tidak kenal ilmu falsafah atau apa, tidak kenal tentang ilmu sains, geografi dan sebagainya, sebagaimana yang dikenal oleh tamadun sebelumnya. Walaupun yang demikian, ajaran-ajaran beliau menggambarkan jalan kebahagiaan dan keberuntungan, al-falah, mempengaruhi jutaan manusia yang mengikutinya, mengatur kehidupan mereka yang bersifat khusus maupun yang umum, membimbing sosial, ekonomi, politik, akhlak dan nilai-nilai mereka selama beberapa abad, dan melahirkan peradaban bertaraf internasional yang mempunyai peran besar dalam panggung peradaban dunia. Walaupun ilmunya bukanlah canggih mana, tetapi ia telah dapat memberikan petunjuk kepada jalan kebahagiaan dan mengatur kehidupan manusia beratus tahun lamanya. Baik, dan hingga menjadi pengaruh dalam peradaban tamadun dunia. Sesungguhnya semua itu tidak akan terjadi kalau tidak ada wahyu. Jadi ini bukti tentang keunggulan ilmu para anbiya dan mursalin. Sesungguhnya semua itu tidak akan terjadi kalau tidak ada wahyu. Beban para rasul yang harus membawa dan menyampaikan wahyu membuat mereka harus menghadapi berbagai risiko dan bahaya. Kerana risalah yang mereka serukan menuntut revolusi akidah dan kehidupan sosial. Mereka harus melakukan perlawanan besar terhadap pihak-pihak yang mempunyai pengaruh serta kepentingan-kepentingan dan terhadap publik yang sudah terlanjur mengenal akidah yang bertentangan dengan risalah mereka. Ini tentu saja tantangan yang mengandung risiko besar. Sebenarnya, kalau pun masalahnya bukan masalah akidah, apa juga perubahan yang ingin diperkenalkan kepada sesuatu kumpulan, mesti akan susah mereka nak terima. Walaupun ia perkara yang memberi keuntungan kepada mereka dan walaupun ia bukan perkara agama, apalagi kalau ia adalah masalah agama, apalagi kalau ia masalah akidah. Jadi sebab itu para anbiya itu diperangi, dilawan. Dan ini tentu saja tantangan yang mengandung risiko besar. Betapapun para nabi tidak boleh bersikap kompromis atau setengah-setengah atau melakukan kesepakatan-kesepakatan. Dengan kata lain, mereka harus tegas kerana risalah yang mereka emban tidak lahir dari jerih payah atau usaha mereka yang boleh mereka ubah atau mereka ganti seenaknya sendiri. Apapun yang terjadi, mereka harus setia pada pesan-pesan wahyu ilahi apa adanya. Apa yang ada, mereka sampaikan. Sebab isi kandungan risalah itu bukan milik mereka. Menyinggung tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman, "Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin, fama minkum min ahadin 'anhu hajizin, wa innahu latadhkiratul lil muttaqin." Seandainya dia, yakni Muhammad, mengada-adakan sebahagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami akan potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi dari pemotongan urat Nabi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Haqqah, Nabi Muhammad SAW telah diingatkan dalam ayat ini bahawa beliau tidak akan dapat mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, dalam risalah ini. Kalau dia buat, atau cuba lakukan, tentu Allah SWT akan azabkan dia. Baik, jadi seorang rasul itu akan tetap setia menyampaikan amanat apapun risiko yang harus dihadapi dan penderitaan yang dialami. Dan inilah sebenarnya letak ujian bagi para nabi. Jadi kerja nabi memang kerja yang paling susah. Sepatutnya tak ada orang nak jadi nabi. Baik. Tetapi setiap tugas yang berat, tanggungjawab yang berat, diimbalkan dengan ganjaran yang besar juga. Lihat itu Nuh alaihi salam, rasul pertama, seperti halnya Adam, nabi pertama yang diutus kepada manusia dan dikaruniai usia panjang. Siang malam dan secara diam-diam atau terang-terangan, dia mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah. Setelah tinggal di tengah-tengah mereka, ternyata hanya sedikit saja yang mau memenuhi ajakannya. Dan mereka inilah yang kemudian diselamatkan dari bencana angin taufan bandang. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak beriman bersama Nabi Nuh itu kecuali sedikit. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Sedikit sekali. Ada riwayat hanya 80 orang. Ada kata 8 orang. Ada kata 800 orang. Selepas berapa tahun? Hampir 1000 tahun. Jadi satu jumlah yang amat sedikit sekali. Dan dia dituduh kaumnya sebagai orang yang dungu, yang bodoh, sesat, gila, suka membantah, banyak jidal, dan berdusta dengan mengatasnamakan Allah. Itu tuduhan-tuduhan kaumnya terhadap Nabi Nuh AS. Mereka menghina dan memperolok-olok. Bahkan mereka mengancamnya dengan hukuman rajam. Akan tetapi semua itu dihadapinya dengan sabar sambil terus berdakwah. Dan setelah bertahun-tahun, dia yakin mereka tidak mahu memenuhi ajakannya. Akhirnya beliau mendoakan mereka celaka seperti yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Allah Ta'ala menghukum mereka dengan angin taufan yang dahsyat dan menyelamatkan Nuh serta orang-orang yang bersama. Jadi tidak ada kompromi dalam masalah akidah, dalam masalah risalah ini. Jadi lihatlah Ibrahim alaihissalam, bapa para nabi dan sang kekasih Khalil Allah yang Maha Pengasih. Dia tumbuh besar di kerajaan Babilonia dengan penguasa Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Kaumnya sama menyembah berhala. Akan tetapi semenjak kecil dia dijaga oleh Allah dan dianugerahi hujjah. Jadi Raja Namrud mengajak orang sembah dia sendiri sebab dia sudah menjadi Tuhan, katanya. Baik, dan ada yang sembah berhala. Jadi itu keadaannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya dan menganugerahkannya hujjah. Tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala Ibrahim atainaha Ibrahim ala qaum. Dan itulah hujjah-hujjah kami yang kami berikan Ibrahim atas kaumnya. Jadi beliau mengajak kaumnya berdebat dengan mereka dan menghancurkan patung-patung berhala mereka untuk memperlihatkan bahawa benda-benda itu tidak boleh melindungi diri sendiri, apalagi melindungi manusia. Dan sebagai sambutannya, mereka malah melemparkannya ke dalam api untuk dibakar hidup-hidup. Tetapi Allah berkenan menjaga dan menyelamatkannya. Allah Ta'ala berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya. Ibrahim merantau sambil terus berdakwah kepada Allah. Beliau singgah di suku Harran yang sama menyembah bintang-bintang. Selepas daripada Babylon di Iraq, beliau keluar dan sampai ke kawasan Harran. Kemudian pindah lagi ke Mesir. Kata Harran itu kawasan di Turki. Dan di negeri ini dia menghadapi berbagai macam cobaan yang ditimpakan kepada diri, isteri dan anaknya. Jadi di Mesir, kalau kita ingat lagi, ada raja yang zalim ketika itu. Kemudian lihat Musa AS, Nabi yang diajak dialog oleh Allah. Dia juga harus menghadapi tirani Fir'aun Mesir yang mengaku sebagai yang minta disembah oleh kaum Bani Israel. Jadi dia pun, Fir'aun pun kata dia, Tuhan, ana rabbukum al-a'la. Kalau Namrud kata, ana uhi wa umit. Aku menghidupkan dan mematikan. Itu Namrud, raja Nabi Ibrahim. Fir'aun pula kata dia, Tuhan kamu yang maha tinggi. Dan dia minta disembah oleh kaum Bani Israel dan yang dengan kejam membunuh bayi laki-laki mereka serta membiarkan hidup bayi-bayi perempuan mereka. Musa mengajaknya menyembah Allah semata. Tetapi Fir'aun tetap keras kepala dengan kekafirannya. Kita lihat Nabi-Nabi tidak tukar mereka punya strategi ataupun isi dakwah. Raja gitu jahat pun mereka tetap ajak kepada perkara yang pokok, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkannya. Adapun tentang apa? Tentang kezaliman dan sebagainya, nanti dulu. Namun dia tetapi Fir'aun tetap keras kepala dengan kekafirannya. Dia bermaksud membunuh Musa dan kaumnya. Namun Allah menyelamatkan Musa berikut kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun serta pasukannya. Itu yang jadi pada Fir'aun. Fir'aun lebih teruk mengikutkan daripada Iblis. Iblis pun tak berani kata, aku Tuhan. Nah, lagi dahsyat. Fir'aun berani kata, dia Tuhan, kamu yang paling tinggi. Baik, di tengah-tengah kaum Bani Israel sendiri, Musa juga menghadapi tindakan mereka yang sombong. Keras kepala, suka membantah dan ingin menyimpang dari akidah yang benar. Sampai akhirnya Allah mengakhiri hidupnya. Lihat pula kisah Isa AS. Dia mengajak orang-orang Yahudi untuk memeluk agama yang benar. Dan Allah memberinya mukjizat-mukjizat untuk mencengangkan sehingga ia dimusuhi oleh para peramal. Bahkan mereka sepakat hendak membunuhnya. Akhirnya Allah berkenan menyelamatkannya dari ancaman mereka dengan mengangkatnya ke atas langit. Dan lihat juga Rasulullah SAW, Nabi paling paripurna. Beliau menghadapi berbagai cobaan dan teror lahir batin yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin Makkah. Beliau dan para pengikutnya diancam dan diboikot di tempat pemukiman Abu Talib, Syekh Abu Talib. sehingga terpaksa berhijrah ke Habasyah. Kemudian beliau juga harus meninggalkan tanah air dan kampung halaman untuk hijrah ke Madinah. Kendati pun demikian, mereka masih saja tetap memusuhi beliau sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan atas mereka dan membuat jaya Islam di muka bumi. Sirah Nabi tadi menceritakan tentang keadaan para Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi wasallamu alaihim. Mereka harus menghadapi berbagai macam cubaan dan ujian disebabkan mereka menyampaikan risalah-risalah Allah Ta'ala. Mereka tidak pernah memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan bersenang-senang. Bahkan kehidupan mereka penuh dengan kekerasan yang mengancam keselamatan nyawa mereka sekeluarga. Dengan perasaan pilu, mereka harus meninggalkan tanah air sendiri dan selalu menghadapi bahaya maut yang mengintai setiap saat. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan tekad mereka untuk tetap menyampaikan dakwah Allah dan mengubah kehidupan masyarakat yang sesat dan buruk. Oleh kerana itulah, risalah para Nabi memiliki pengaruh yang mendalam dan komprehensif dalam kehidupan umat manusia kerana mereka menggunakan pola pendekatan praktis dalam berdakwah dan mendidik dan mentarbiah para pengikut mereka. Sementara fikiran-fikiran brilian para filosof tetap ada dalam buku-buku karya mereka dan sama sekali tidak teraplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Hanya teori-teori saja. Setiap orang berakal seharusnya mahu membandingkan antara pengaruh Al-Quran dan Sunnah dengan Republik karya Plato, atau dengan Kota Allah Madinatullah karya Augustine, atau dengan kota yang utama karya Al-Farabi ialah ahli-ahli falsafah, supaya tahu bahawa risalah Nabi SAW merupakan metod praktis yang mempengaruhi sejarah. Sesungguhnya perasaan iman seorang Muslim kepada seluruh Nabi akan memberinya contoh-contoh spiritual yang beraneka ragam dan sangat besar nilai. Di dalamnya terdapat nilai-nilai akhlak yang menggambarkan ketinggian perilaku-perilaku manusia yang telah dicontohkan oleh para Nabi sallallahu alaihi. Seorang Muslim melihat Nuh alaihissalam sebagai contoh teladan seorang da'i yang sangat gigih, meskipun dakwahnya ditentang oleh kaumnya sendiri, termasuk anak dan isterinya. Namun hal itu tidak membuatnya berpangku tangan sehingga tidak mahu melaksanakan dakwah. Dengan sabar, dia tetap mengupayakan faktor-faktor keberhasilan dakwahnya dan menyelamatkan para pengikutnya. Seorang Muslim akan melihat Ayub alaihissalam sebagai contoh teladan orang yang sabar menghadapi berbagai penderitaan dan kebencian manusia, termasuk isterinya sendiri. Ini khusus tentang sakit. Tetapi hal itu justru menambah ia semakin sabar, tabah dan beriman. Dengan mengiba-ngiba ia berdoa memohon pertolongan kepada Allah sampai akhirnya semua penderitaannya berakhir. Selain memberikan ruang yang luas untuk meneladani dan menjelaskan tentang kesatuan risalah-risalah ilahi, iman yang utuh kepada para Nabi juga memberikan kepada kaum Muslimin sikap toleransi beragama yang tinggi, menyatukan antara mereka dengan kaum ahli kitab dalam hal-hal tertentu dan mendorong mereka bersikap elastis dalam mempergauli kaum ahli kitab dalam masyarakat Islam, yakni dengan memberikan kebebasan akidah, perlindungan hak kepada golongan minoritas dan hidup berdampingan dengan mereka secara damai. Bahkan hubungan terhadap golongan minoritas dalam agama ini begitu lunaknya kerana akidah kaum Muslimin memberikan toleransi untuk berbuat baik dan saling memberikan hadiah dengan mereka. Ada hadiah. Seandainya kaum Muslimin mengingkari nubuwah para Nabi terdahulu demi risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu perlakuan mereka terhadap golongan minoritas agama akan berubah sehingga tidak ada lagi sikap toleransi beragama yang contohnya belum pernah disaksikan oleh sejarah. Jadi penulis nak menerangkan tentang apa? Tentang fakta bahawa syariat Islam mengiktiraf kenabian, kenubuwah para Nabi terdahulu. dan itulah sebabnya dipelihara hak-hak minoriti, golongan minoriti yang tinggal di dalam negara Islam. Baik, dan sebab itu adanya sikap toleransi beragama yang tidak pernah disaksikan sejarah. Sampai-sampai pemerintah Islam merasa bertanggungjawab melindungi tempat-tempat ibadah agama ilahi yang lain, seperti pelindungan terhadap masjid-masjid milik umat Islam. Jadi mereka pelihara, maknanya tak rosakkan, tak biarkan dia dirosakkan. Tapi bukanlah sampai mereka sendiri naikkan satu gereja untuk orang Kristian, satu tempat ibadat untuk orang Yahudi, tak adalah sebab itu. Baik. Allah Ta'ala berfirman, walau la daf'ullahi nasa ba'dahum biba'd laghuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yadhkaru fiha ismullahi katira. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, maka telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ayat ini turun selepas diizinkan jihad untuk orang-orang Islam. Qudina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk berperang kerana mereka ni dizalimi, dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas memenangkan mereka. Dan turun ayat ini, kalau bukan Allah tolak keganasan manusia dengan sebahagian manusia yang lain, maka akan hancurlah rumah-rumah ibadat semuanya. Jadi antara sebab jihad ini adalah untuk memelihara tempat-tempat ibadat, walaupun dia bukan tempat ibadat agama Islam. Atau kita tahu dalam jihad kita tak boleh robohkan tempat ibadat musuh, dan kalau ada padri ataupun ada rahib yang beribadat di dalamnya, kita tak boleh kita tinggalkan mereka, tak boleh bunuh mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa ada satu pengiktirafan ataupun meletakkan hak bagi agama-agama selain agama Islam. Yang diperangi hanyalah mereka-mereka yang memerangi yang ikut serta dalam peperangan. Tidak menutup kemungkinan terjadi debat agama antara kaum muslimin dan kaum ahli kitab, dengan syarat semua harus terikat dengan etika perdebatan. Kita ada adab. Ya Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُجَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِيَنْ. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Tapi di sini bukan kita adakan dialog tu setakat untuk apa ni, dialog, tapi ada tujuan. Dan dia bukan tujuannya setakat nak apa, nak adakan dialog saja, setakat ada, tidak. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka kepada kebenaran, meninggalkan kesesatan. Dan kebenaran tu adalah agama apa? Agama mereka agama Islam. Agama Islam dan kesesatan adalah agama mereka. Itu kena clear. Jangan sampai berdebat sampai kita seolah-olah tak ada yang benar, tak ada yang salah. Itu yang silap zaman sekarang ini. Sebab Nabi SAW berdialog dengan orang Yahudi, berdialog dengan orang musyrikin, berdialog dengan ramai orang. Dalam Quran banyak ayat-ayat siwar, yakni berdialog dengan orang bukan Islam. Tapi tujuannya semua sama, untuk apa ni? Ajak mereka tinggalkan kesesatan dan menerima kebenaran yang didatangkan atau yang didatangkan oleh Islam. Jadi dia bukan subjektif. Tak boleh. Dia mesti apa? Objektif. Mesti ada matlamat. Jadi kalau tidak dapat matlamat, jangan adakan dialog. Kalau matlamat ataupun kalau natijah yang akan didapati adalah kerugian bagi Islam, tak boleh adakan dialog. Tapi yang kita lihat zaman sekarang dah lain. Jadi tidak ada sesuatu objektif ataupun matlamat yang jelas, garis pandu yang jelas dalam berdialog. Jadi dijemputlah orang-orang yang mana tidak tentu arah akidahnya, pemahamannya tentang Islam, dan bercakap tentang harmoni, tentang toleransi dan sebagainya. Sebab itu makin merosakkan daripada makin memperbaiki. Jadi tujuan dialog adalah untuk mengajak mereka kepada kebenaran. Sebab kita tak boleh paksa diorang. Ketinggalan di sini atau dalam negeri Islam, kita biarkan, dan kita jangan tinggalkan mereka gitu je. Tapi kita tetap ajak mereka apa? Ajak kepada kebenaran, berhujah dan sebagainya. Dan dengan adab. Banyak ilmuwan dan pengamat barat yang mengakui sikap toleransi Islam dan kaum muslimin yang sangat tinggi. Gustav Le Bon mengatakan, sesungguhnya umat manusia tidak pernah mengenal para penakluk yang begitu santun dan penuh kasih sayang seperti bangsa Arab, dan tidak ada agama yang begitu toleran seperti agama mereka. Thomas Arnold juga mengatakan hal yang senada. Kaum muslimin itu berbeza dengan yang lain. Yang kami lihat dengan jelas, mereka sangat adil dan bijaksana dalam memperlakukan rakyatnya yang beragama Nasrani. Sesungguhnya di masa ini dunia sangat membutuhkan semangat toleransi dan keadilan, bukan fanatisme dan kekerasan yang dapat menghambat kemajuan yang pada gilirannya akan melemparkan manusia berikut peradaban mereka ke dalam jurang bencana besar serta kehancuran. Tidak ada yang sehebat Islam dalam menanamkan semangat kebaikan dan benih saling bantu membantu di bawah naungan iman dan toleransi agama. Toleransi agama maknanya apa? Mereka, yang ini orang bukan Islam, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tidak disekat. Mereka bebas untuk melaksanakan apa? Agama mereka. Tapi mereka tidak dibenarkan untuk menyebarluaskan kesesatan mereka kepada orang lain. Adapun agama Islam, agama yang benar, agama Islam boleh berdakwah, disebarluaskan dalam negeri Islam. Itu dia toleransi. Baik, kita tak paksa. Dan bukan sampai apa? Sampai kita beribadat sama-sama di satu tempat, di satu masjid, di satu gereja. Itu tentu sekali bukan toleransi. Nah, jadi kita pergi kepada bab berikutnya. Muhammad itu rasul dari manusia. Bashariyah Muhammad. Tadi kita sebutkan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul secara umum, bahawa mereka semua manusia ke bukan? Manusia. Tapi apa yang istimewa tentang mereka? Mereka mendapat wahyu daripada Allah SWT untuk mengenal Allah dari nama-nama dan sifatnya, mengenal apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, mengatur kehidupan dan semangat. Itu kelebihan para nabi dan rasul. Jadi mereka bukan malaikat, mereka manusia. Baik. Jadi tidak perlu disangsikan lagi bahawa sesungguhnya para nabi adalah manusia paling boleh memahami hakikat ketuhanan dan paling mengetahui hak Tuhan satu-satunya yang harus disembah. Sebab mereka dapat wahyu, mereka dipelihara oleh Allah SWT. Hal itu kerana mereka diberi kekhususan oleh Allah berupa pengetahuan tentang ilmu wahyu. Mereka boleh membedakan dengan jelas mana hak Allah dan mana hak Nabi. Oleh kerana itulah Al-Quranul Karim melarang manusia menyembah para Nabi kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seorang yang Allah berikan kepadanya al-kitab, al-hikmah, dan al-hikmah al-hukmah, maksudnya hukum dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, kerana kamu selalu mengerjakan Alkitab. Dan mengerjakan Alkitab, kamu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi nabi-nabi akan ajak orang sembah Allah SWT. Mereka sekali pun tak akan mengajak orang sembah dia sendiri. Jadi kita ada dua hak, hak Allah SWT dan hak nabi. Hak Allah SWT adalah disembah. Hak nabi apa dia? Ditaati dalam menyembah Allah SWT. Sesungguhnya sudah sangat jelas karakter hubungan antara Tuhan, nabi dan manusia. Dan dalam sejarah Islam yang cukup panjang, tidak pernah terjadi perdebatan sekitar karakter nabi seperti yang terjadi dalam sejarah agama Nasrani tentang masalah karakter Al-Masih. Apakah dia Tuhan atau manusia, atau Tuhan dan manusia yang secara mendasar menyatu. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok yang saling menyerang. Tak ada dalam Islam yang panjang sejarahnya khilaf tentang Nabi Muhammad SAW bahawa dia manusia dan Tuhan adalah Tuhan, nabi adalah nabi. Jadi ada pun agama Kristian, mereka khilaf tentang masalah ini. Adakah Isa itu Tuhan ataupun nabi, atau nabi dan Tuhan? Alhamdulillah, menunjukkan kesesatan yang amat amat jauh. Muhammad SAW menyatakan kepada seluruh kaum muslimin bahawa dirinya itu adalah manusia seperti halnya mereka, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quranul Karim, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Jelas Allah perintahkan Nabi SAW untuk menyeru pada orang ramai bahawa dia hanya seorang manusia seperti kamu. Bukan manusia seperti lain, manusia seperti kamu. Kamu makan, minum, lapar dan sebagainya, berkahwin dan seterusnya, aku sama dengan kamu. Tapi bezanya, yang diwahyukan kepadaku. Kalau para nabi saja yang notabene merupakan manusia paling utama, tiada berhak untuk disembah, apalagi manusia-manusia yang lain. Siapa manusia lain yang agak mulia? Wali-wali, ulama-ulama, orang-orang yang saleh, lagi tak boleh disembah. Sebab nabi sendiri tak boleh disembah. Di samping itu, Islam telah memotong jalan seruan yang mengajak untuk menyembah seorang manusia selain Allah. Ayat tadi itu banyak semakna dengannya, bahawa aku ni hanya seorang manusia, aku seorang manusia dan seterusnya. Tak ada khilaf. Tapi zaman kita ni ada khilaf. Nabi ni manusia tapi dia lain daripada yang lain. Kita semua kalau diciptakan daripada tanah, nabi diciptakan daripada nur Allah. Itulah dia. Datang pula Nur Muhammad, orang pun ada nama Nur Muhammad. Kita ada tarikat Nur Muhammad. Hampir tak ada orang tarikat, orang sufi, melainkan apa? Mesti ada sikit atau banyak lah kepercayaan tentang Nur Muhammad. Macam mana kita nak basmi kan? Kita berjanji bersepah ke masjid-masjid. Tadi saya baru tengok masjid dekat dengan kita ni, dia ajak ahli berjanji. Dan sekarang mereka dah naik taraf, dah tak baca kitab berjanji saja, tapi tambah dengan kitab burdah lagi satu. Lebih teruk daripada kitab berjanji. Jadi yang di dalamnya apa? Tentang akidah Nur Muhammad, mengagung-agungkan, mengentuhankan. Maka lebih daripada setakat Tuhan, dah tak ada lagi fungsi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua ilmu, semua kekuasaan, semuanya dah ada pada Rasulullah SAW. Padahal kalau kita baca Al-Quran, terlampau jelas ayat-ayat macam tadi banyak. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Wala adri ma yuf'alu bi wala bikum. Katakanlah, aku bukan satu bid'ah rasul. Maknanya aku bukan rasul yang pertama, yang baru. Dulu dah banyak rasul. Dan aku tak tahu apa yang akan berlaku padaku ataupun pada kamu. Sebab dia manusia. Dan banyak ayat-ayat seperti ini. Qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma syaa'u. Dalam surah Al-A'raf, katakanlah, aku tidak memiliki untuk kamu atau untuk diriku satu kemudaratan dan kemanfaatan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi mereka letakkan apa, sebahagian orang kita lah, letakkan Nabi Muhammad SAW lebih daripada hak Nabi. Jadi tentu kita tertanya-tanya daripada mana datang ajaran ini, macam mana dia punya menyelinap masuk dalam akidah orang Islam dalam Quran kat depan mata. Jadi agak-agak macam mana? Pertama sekali yang mereka usahakan adalah supaya orang jangan baca Quran. Kalau orang tak baca Quran, senang dibawa apa ni, diarahkan kepada akidah yang lain. Dan jangan baca hadis. Jadi bila dah tak baca Quran, dah tak baca hadis, dah tak baca tafsir, tak baca syarah hadis, dia akan baca buku tertentu kan. Kat situ senang mereka taburkan apa, akidah yang sesat. Sebab itu akidah Nur Muhammad ini atau akidah sesat macam gini dan lain-lain lagi yang sewaktu dengannya, ini semua hanya boleh subuh di mana? Di tempat-tempat yang banyak ulama sunnah ataupun di tempat yang banyak ulama bid'ah yang tak ada ataupun sikit ulama sunnah. Di tempat yang kurang ulama itu yang subuh tempat apa ni? Ajaran-ajaran seperti ini. Jadi cara nak mengatasinya kena pelan-pelan. Jadi kita perlukan orang berilmu yang dengan jumlah yang mencukupi. Banyak pun taklah, kita nak yang mencukupi untuk keluar kepada masyarakat dan mengajar manusia Al-Quran, tafsir daripada ulama-ulama, mengajar hadis dan syarahnya, pemahaman fiqhnya. Jadi akidah semua diambil dari Al-Quran dan hadis. Itu yang diperlukan. Kalau itu kita buat bertahun-tahun lamanya, susah nak masuk lagi akidah apa? Yang sesat, yang palsu. Ada pun Nasrani, kenapa mereka boleh ada masalah ini? Nabi Isa Tuhan ke manusia ke manusia plus Tuhan? Sebab apa? Buku dia sendiri mereka tak boleh baca. Yang boleh baca cuma apa? Padri dalam gereja. Dan padri dah tukar apa semuanya. Yang dikasih kepada orang ramai bukan yang asli. Dan Injil mereka itu bukan dibaca tiap-tiap hari. Injil dibaca untuk apa ni? Untuk nak tidur baca. Lepas tu tiap-tiap hari minggu dinyanyikan. Betul atau tidak tu? Tengok Al-Quran kita jadi macam tu tak? Hampir jadi macam itu. Setakat buka majlis, setakat apa ni, dilagu-lagukan, faham makna pun belum lagi, kemudian dinyanyikan dan seterusnya. Disebab itulah apa ni, kesesatan, kejahilan tersebar luas dalam masyarakat kita. Jadi apa yang kita cakap kat sini ni sepatutnya betul lah, bahawa sepatutnya tidak ada khilaf bahawa Nabi Muhammad SAW seperti Nabi-Nabi lain hanyalah manusia biasa, ya kan? Tapi kita, zaman kita ni tak lain. Baik, sekali lagi kita baca, kalau para Nabi saja yang notabene merupakan manusia paling utama tidak berhak untuk disembah, apalagi manusia-manusia yang lain. Di samping itu, Islam telah memotong jalan seruan yang mengajak untuk menyembah seorang manusia selain Allah. Bagaimana? Betapapun hebat dan setinggi apapun kedudukannya, dengan demikian Islam menjaga kehormatan serta kebebasannya. Kehormatan seorang Muslim dan kebebasan seorang Muslim itu dengan apa? Dengan tidak menyembah kecuali Allah. Dan mencegahnya jatuh dalam jurang kepatuhan membabi buta kepada sesama manusia. Terlebih Islam ingin menjaganya dari menyembah makhluk-makhluk lain seperti binatang, benda-benda mati dan kekuatan alam. Jadi biasanya orang tak sembah lah binatang, benda mati, batu dan sebagainya. Orang biasa nak sembah apa? Manusia juga. Manusia juga favorite. Sangat boleh jadi ada seorang tokoh cendekiawan yang tidak mengajak manusia untuk menyembah dirinya, akan tetapi dia menyelewengkan kalam Allah dan mengubah ketetapan-ketetapannya. Ini sama saja dengan ia memberikan hak tashri' pelaksanaan hukum kepada dirinya sendiri, padahal itu adalah hak Allah semata. Dengan demikian, secara tidak langsung dia telah memperhambakan manusia dan memaksa mereka tunduk pada fikiran dan tashri'nya, hukum-hukum. Walaupun dia tak ajak orang sembah dia, tapi apa ni? Dia putar belitkan Quran dan hukum diletakkan sendiri. Jadi akhirnya orang ikut apa yang dia hukumkan. Dan secara tak langsung dia telah jadikan orang sembah diri. Jadi nak belajar zikir daripada aku. nak amalkan tu mesti dapat daripada aku dan sebagainya. Dia tak suruh orang sembah dia, tapi seolah-olah apa? Sebenarnya dia, orang dah sembah dia, dia jadi Tuhan kepada mereka. Jadi setiap kumpulan ada syekh dia Tuhan, yang lain tu semua hamba dia. Itu hakikat dia. Inilah model perhambaan yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dan juga diingatkan oleh sebahagian ulama ahli tafsir sehubungan dengan banyaknya umat terdahulu yang terjerumus di dalamnya. Tafsirkan firman Allah Ta'ala, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ibn Juraij, seorang ulama ahli tafsir, mengatakan dahulu ada beberapa orang Yahudi yang memperhambakan manusia kepada selain Tuhan mereka yang sejati, yakni dengan cara menyelewengkan kitab Allah dan proporsinya sehingga berbeza dengan yang mereka baca dalam kitab Allah yang diturunkan. Kunu ibadah li min dunillah. Nabi-nabi tak akan suruh orang sembah aku, bukan sembah Allah. Jadi macam mana tu, kata Ibn Juraij, orang-orang Yahudi, dia tak kata sembah aku, tapi apa? Dia ubah-ubah ayat-ayat Injil ataupun Taurat. Dan akhirnya apa ni? Mereka baca yang berbeza dengan apa yang Allah turunkan. Itu sama dengan menyembah mereka. Ali bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai kalung salib dari emas. Beliau bersabda, hai Ali, buang saja berhala itu dari lehermu. Hadis ini Nabi SAW apa? Menamakan salib emas itu sebagai apa? Berhala, puasan. Walaupun dia tak sembah. Setelah membuang barang perhiasan itu, aku kemudian menghampiri beliau yang sedang membaca surah Bara'ah, surah Taubah. Dan setelah membaca ayat, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Takhalu ahbarahum rubbanahum arbaban min dunillah. Aku berkata, wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Inna lasna na'buduhum. Dia bertanya, bukankah mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, lalu kamu ikut mengharamkannya? Dan mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan kamu pun ikut menghalalkannya? Aku menjawab, benar. Dia bersabda, nah, itu sama dengan menyembah mereka. Fatilka ibadatum, itulah ibadat kepada mereka. Jadi bukan sembah tu, hanya sujud rukuk sebagai yang difahamkan oleh Ali Ibn Hatim. Dia kata, kami tak sembah mereka, maknanya kami tak sujud rukuk, tak doa pada mereka. Tetapi bila kita ikut mereka dalam tashri', dalam hukum ahkam, maka itulah hakikat ibadat kepada mereka. Itu masalah penting ni, yang ada di dalam kitab-kitab tauhid. Jadi kalau orang ikut satu orang syekh, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Jadi hukum sunnah tu pun adalah hukum Allah SWT. Tak ada orang boleh suka-suka kata ini sunnah. Jadi dia menunjukkan kalau dia taat kepada syekh tersebut, dia dah jadikan syekh itu sebagai Tuhan. Apa lagi kalau syekh itu kata jangan buat gini, jangan kahwin dengan perempuan tu, kahwin dengan ini, ataupun buat itu, buat ini, semua dia minta daripada syekh, habislah. Itu yang selalu berlaku. Nampak tak berapanya hampir dekat sebahagian ajaran-ajaran Islam ini, ataupun dalam di kalangan orang Islam, hampirnya dan samanya dengan ajaran orang-orang Kristian. Sama tak? Demikianlah Rasulullah SAW menjelaskan bahawa hak tashri' itu adalah hak milik Allah semata. Siapapun yang berani menyaingi Allah dalam hal ini, sama halnya dia mengajak manusia untuk mempertuhankan dan menyembah dirinya selain menyembah Allah Ta'ala. Jadi mutat. Kata Allah SWT berfirman dalam surah Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mentashri'kan, mensyariatkan suatu daripada agama yang tidak ada izin daripada Allah? Jadi Allah namakan dia sebagai sekutu-sekutu. Nah, Baik, bahkan demi melindungi manusia dan menjauhkan umat agar jangan jatuh dalam cengkraman orang-orang yang ingin menyesatkan mereka, Islam melangkah lebih jauh lagi. Islam menganggap kepatuhan itu terletak pada akidah, bukan kepada para tokoh setinggi apa pun kedudukan mereka. Okay, patuh itu terletak pada akidah, bukan kepada para tokoh, ketua, setinggi apa pun kedudukan mereka. Jadi kedudukan mereka tu cerita lain, tapi kita tak boleh apa ni, tak boleh taat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja melarang para sahabat terlalu mengagung-agungkan dirinya. Beliau bersabda, janganlah kamu mengkultuskan aku. Yani memuji-muji aku seperti orang-orang Nasrani memuji-muji puteri Maryam, putra Maryam. Kerana sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Sebut saja aku ini hamba sekaligus utusan Allah. Abduhu, Abdullahi wa Rasuluhu. Jadi puji dengan perkataan pun tak boleh lebih-lebih. Sebab nanti apa? Lama-lama sembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang memuji orang lain langsung di hadapannya, supaya orang lain itu jangan sampai menjadi besar kepala dan mengagumi diri sendiri, kerana hal itu boleh menghancurkan atau membinasakannya. Ini dalam perkara yang benar pun eh. Puji betul ni. Ha. Tapi kalau nak puji, jangan depan orang. Sebab nanti apa? Kepala dia jadi apa? Jadi besar. Dia akan jadi kagum, takjub pada dirinya sendiri hingga akhirnya membinasakan. Ketika pada suatu hari ada seorang memuji orang lain yang sedang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegurnya, celaka kamu. Kamu baru saja memotong leher temanmu sendiri. Kamu telah memotong leher temanmu sendiri. Hadis riwayat oleh Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah taala. Bandingkan dengan ajaran-ajaran yang telah ditradisikan oleh umat-umat yang tidak beragama, mereka menyuruh bersujud kepada para pemimpin, mendekatkan diri kepada mereka dengan kata-kata yang manis dan sanjungan-sanjungan yang terlalu berlebihan, menyamakan mereka dengan Allah serta memberikan sifat-sifatnya kepada mereka. Bahkan mereka menganjurkan kepada orang lain untuk antri berdesak-desakan mengunjungi kubur para pemimpin pada hari-hari atau pada momen-momen tertentu, serta mendirikan bangunan di kubur mereka. Kalau dahulu para pengikut Fir'aun memaksa jutaan rakyat untuk membangunkan piramid-piramid mereka, maka sekarang kita boleh melihat fenomena-fenomena tersebut di berbagai negara yang mengaku telah membuang agama dan mendorong rakyatnya untuk mempercayai hal-hal yang khurafat, serta membebaskan mereka dari menyembah Allah. Dengan cara seperti itu, rakyat dipaksa untuk mempertuhankan tokoh-tokoh pemimpin, baik sewaktu mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seorang dari kami bertemu dengan saudara atau teman karibnya, apakah dia boleh membungkuk kepadanya? Bungkuk sikit je, inhinat, macam rukuk. Beliau menjawab, tidak. Anas bertanya, apakah dia boleh memeluk dan menciumi tangannya? Beliau menjawab, tidak. Anas bertanya, kalau memegang tangannya untuk bersalaman? Beliau menjawab, boleh. Disebutkan Tirmizi, dan dia kata hadis ini hasan. Orang yang memasuki majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan diperlakukan sama seperti sahabat-sahabat beliau, meskipun ia orang yang masih asing bagi beliau. Diriwayatkan Ad-Darimi bahawa Al-Abbas berkata, wahai Rasulullah, aku melihat mereka mengganggu anda dan anda pun merasa terganggu oleh kotoran debu mereka. Apakah tidak sebaiknya aku buatkan sebuah bangsal khusus untuk tempat anda berbicara dengan mereka? Beliau bersabda, aku ingin selalu di tengah-tengah mereka yang menginjak tumitku dan merebut sarbanku sampai Allah mengistirahatkan aku dari mereka. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abdullah bin Jubair Al-Khazai radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan di tengah-tengah beberapa orang sahabatnya. Beliau ditutupi dengan kain agar tidak kepanasan. Melihat bayangannya seketika beliau mengangkat kepalanya, dan ternyata mereka telah menutupi beliau dengan kain. Beliau bersabda, jangan. Kemudian sambil menarik kain itu, beliau bersabda, sesungguhnya aku ini sama seperti kalian. Ini dalam riwayat Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Dia berkata bahawa tokoh-tokoh hadis ini adalah para perawi hadis yang sahih. Kita pernah ingatkan tentang kata-kata Al-Haythami kenaan dengan hadis-hadis At-Tabarani. Tak boleh terima bulat-bulat. Tak boleh terima bulat-bulat. Sebab kadang penyakit dia datang daripada mana? Guru kepada Imam At-Tabarani. Sebab Imam At-Tabarani dalam mu'jamnya, kita terangkan, beliau letakkan hadis-hadis sahabat-sahabat yang ganjil-ganjil. Memang tujuan dia tu. Kebanyakan je lemah. Dan dia tidak jaga guru yang dia ambil hadis daripada. Dia campur. Ada yang boleh dipercayai, bahkan ada yang lemah, pendusta pun dia ambil juga. Jadi kalau sanad bawah dia okey, tetapi atas dia dah tak betul, lain pun tak betul lah. Itu kita kena hati-hati sikit. Sebab apa? Imam Al-Haythami ini dia ringan dalam apa, dalam masalah memberikan komen macam tadi. Hadis-hadis, tokoh-tokoh hadis ni adalah para perawi hadis yang sahih. Banyak kita jumpa bahawa perkara ini kadang-kadang tidak betul. Dan bagaimana pun, maksud daripada hadis itu diterimalah dalam syariat. Apa ya? Bahawa Nabi SAW tidak mahu lain daripada sahabat-sahabat lain diberikan kita katakan treatment lain daripada yang lain. Menunjukkan tawaduknya Nabi SAW supaya jangan sampai mereka mengagungkan dia lebih berlebih-lebihan hingga akhirnya merosakkan akidah. Baik, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apakah Rasulullah SAW biasa bekerja di rumahnya? Dia menjawab, ya, beliau biasa membersihkan sendiri alas kakinya, menjahit pakaiannya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya seperti salah seorang dari kalian. Sekali lagi kata Al-Haythami, tokoh-tokoh hadis ini adalah para perawi hadis yang sahih. Itulah contoh seorang Nabi dalam Islam. Dia memang manusia paling berkualitas. Dia dicintai, dihargai, dimintai doa, dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Akan tetapi dia tidak mahu disembah dan ditaati seperti Allah. Dia menanggalkan sifat-sifat ketuhanan dari dirinya. Dia tidak mengajak manusia untuk mengabdikannya. Namun ia mengajak manusia untuk mengabdi kepada Allah semata. Ia menjadi contoh teladan yang tinggi bagi mereka dalam beribadah dan taat kepada Allah. Semboyannya ialah seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, kunu rabbaniyin. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, orang-orang Tuhan. Mana orang Tuhan yang banyak sembah Tuhan, yang hanya sembah Allah. Baik, Rasulullah SAW sangat antusias untuk memisahkan antara ketuhanan dan kenabian, nubuah. Terlebih kerana umat-umat terdahulu sama mempertuhankan nabi-nabi mereka. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putera Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah putera Allah. Sebenarnya mempertuhankan para nabi tidak ada dalam kehidupan mereka. Hal itu terjadi sepeninggalan mereka akibat pengaruh sikap berlebihan dan dongeng-dongeng yang masuk dalam sejarah dan sirah mereka. Para pengikut para nabi terlalu melebih-lebihkan tentang cerita mereka, sehingga mereka kemudian dianggap sebagai Tuhan yang disembah selain Allah atau dipersekutukan bersama Allah. Jadi penyakitnya datang dari mana? Daripada sikap berlebihan dan dongeng-dongeng yang masuk dalam sejarah dan sirah mereka. Tahu dongeng? Cerita-cerita karut lah, tambah-tambah bahawa dia buat gitu, dia buat gini, dia dapat itu, dia dapat ini tentang nabi-nabi ni. Akhirnya apa? Mereka sembah nabi-nabi. Nah, itu juga yang berlaku pada wali. Bahkan wali punya cerita kadang lagi hebat daripada nabi. Wali kat tempat kita, orang ceritakan ada satu habib tu, dia kena tangkap masuk jail, tapi dia boleh keluar masuk jail bukan untuk nak selamatkan diri dia, tapi pasal dia dah janji dengan orang nak tolong orang tu kan. Jadi dia keluar daripada jail, orang kat luar nampak dia tengah tolong orang, padahal dia kena tangkap dalam jail. Ini mesti dia amalkan apa? Itu karamah dia lah. Baru kita tahu macam mana ada orang tu boleh lepas daripada jail Singapura lah setiap hari. Mesti wali juga. Yang kata ni bukan lah, yang kata ni ustaz tau, ustaz Singapura. Nah, habib, hebat habib ni. Jadi oleh kerana cerita-cerita ni tersebar luas, jadi kalangan-kalangan orang-orang yang mungkin dia dihormati, itulah. Jadi mereka lama-lama pentuhan kan wali-wali habib-habib. Nampak tak daripada mana masalahnya? Jadi pasalnya daripada apa? Bab riwayat, riwayat khabar. Jadi masyarakat tak dapat bezakan, mereka tak ada manhaj nak terima khabar, mereka tak kira siapa yang bawa khabar tersebut, mereka tak tanya tahu dari mana dapat ni. Nanti ustaz tu cuma cakap mengikut sejarah yang boleh dipercaya. Itulah yang dia cakap, mengikut sejarah dia percaya habib tu boleh keluar masuk penjara, senang aja. Dan diorang ni nak percaya dalam satu akidah, tak boleh percaya dengan hadis. Hadis Nabi pun tak nak percaya, walaupun kat Bukhari Muslim. Kalau hadis tu ahad, kalau hadis tu tak sampai ahad, mutawatir. Tapi cerita-cerita ni dia boleh terima senang je, ikut sejarah yang boleh dipercayai. Tengok, itu kan kontradik. Sebab tu kita kena berikan mentaliti yang ini, yang benar ini, tentang nak terima khabar. Sebab tu ilmu hadis penting, ilmu riwayat lah secara umum ni. Dan kita tak perlu nak terangkan sampai detail-detail, setakat apa, memberikan apa mindset yang tepat. Oh, ni satu usaha yang apa, yang besar sebenarnya. Kalau tak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Kata Muhammad bin Sirin, kalau tak ada sanad, maka akan berkatalah siapa yang nak kata apa yang dia nak cakap. Siapa-siapa boleh cakap apa-apa pun kan, kena dengan agama. Jadi inilah yang terjadi pada Nabi-Nabi itu. Tak pernah orang sembah Nabi itu ketika Nabi itu masih hidup, sebab Nabi tak pernah ajak orang apa sembah dia. Tapi ia berlaku selepas mereka wafat. Dan macam mana tu? Sebab ada dongeng-dongeng dan sebagainya tentang sejarah dan sirah mereka. Akhirnya mereka dianggap sebagai Tuhan yang disembah selain Allah, atau dipersekutukan bersama Allah. Jadi satu agama baru. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para pengikutnya agar tidak mempertuhan dirinya. Kerana betapa pun ia adalah manusia lengkap dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dia lengkap dengan sifat kemanusiaan, bukan lengkap dengan sifat ketuhanan. Pada suatu hari seorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbincang-bincang, dia nampak gemetaran. Dia bersabda, "Tenanglah, kerana sesungguhnya aku ini bukan seorang raja. Aku hanya anak seorang wanita yang boleh memakan dinding dan daging." Hadis ini dalam Sunan Ibn Majah, dinilaikan sebagai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itulah sikap tawaduk atau rendah hati beliau, seorang yang dipilih oleh Allah dari seluruh makhluk pilihannya, dan yang semua keturunannya dijaga oleh Allah, seluruh nenek moyangnya berasal dari perkahwinan yang benar. Jadi daripada wanita, ini anak pada manusia. Jangan takut. Tapi kita takut sampai sembah sujud di hadapan syekh. Yang mana? Tak tahu, kalau bukan kebenaran, dia mesti pergi kepada kesesatan. Famadza ba'da al-haqqi ila dhalal. Dia nak tengah-tengah. Kalau dia bukan betul, dia mesti salah pun. Apa ada selepas hak kecuali ad-dalal, kata Allah SWT, kecuali kesesatan. Itulah sikap tawaduk Rasulullah SAW. Dan kendati pun memiliki kedudukan yang tinggi dan akhlak yang luhur, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kekhususan-kekhususan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Beliau juga menderita seperti mereka menderita, sakit. Sakit, Nabi sallam nak meninggal sakit. Bila luka sakit, dirawat. Bahkan penderitaan yang beliau alami lebih hebat daripada penderitaan yang mereka alami. Dua kali ganda sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Sebagai dalam Sahih Al-Bukhari, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku menderita demam, ruhku seperti yang diderita oleh dua orang sekaligus di antara kalian. Lebih lagi, bukan tak sakit terus. Sakit dua kali ganda supaya dapat dua kali pahala. Ketika menderita sakit yang sampai merenggut nyawa, Fatimah puteri beliau memperhatikan beliau saat hendak pingsan. Selain berkata, wahai ayah, berat sekali penderitaan anda. Lalu dengan suara pelan beliau bersabda, setelah hari ini tidak ada penderitaan sama sekali atas ayah. Beliau juga pernah bersabda, sesungguhnya kami golongan para nabi, kami diberi cobaan yang berlipat ganda. Hampir dalam setiap kesempatan beliau selalu menjelaskan tentang ciri-ciri khas manusiawinya yang tidak boleh dihindarkan kecuali menyangkut nubuwah. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, sesungguhnya Muhammad itu hanya manusia, dia boleh marah seperti mereka, dan sesungguhnya aku sudah mengikat janji di sisimu bahwa engkau tidak akan meninggalkan aku. Setiap orang mukmin yang pernah aku sakiti atau pernah aku caci maki atau pernah aku pukul dengan cambuk, maka jadikanlah janjiku itu sebagai tebusan dan pengorbanan yang dapat ia gunakan untuk mendekatkannya kepadamu pada hari kiamat nanti. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Jadi insyaAllah manusia biasa, kadang-kadang dia marah tak sengaja, kadang-kadang dia terkuat kata-kata yang tak patut pada orang, kadang-kadang dia terpukul orang. Nah, pasal Nabi SAW manusia. Lihat hadis. Tapi Nabi SAW lain daripada lain daripada sudut lain. Inilah doanya. Nabi SAW minta kepada Allah SWT semua kesalahan pada manusia itu menjadi rahmat bagi orang tersebut. Ia jadi sebab dia akan mendekatkannya kepada Allah SWT pada hari kiamat. Jadi syafaat pula. Jadi siapa yang kena pernah disakiti atau dicaci maki atau dipukul oleh Rasulullah SAW, semua dapat baikkan, dapat kebaikan. Sebab Nabi SAW minta Allah SWT untuk berbalas mereka dengan baik. Jadi hadis ini jelas bahawa Rasulullah SAW adalah seorang manusia. Sebagai manusia, beliau tiba-tiba boleh marah dan juga boleh lupa. Sekalipun Allah telah mengangkat darjat beliau di atas darjat seluruh makhluk, namun beliau tidak lepas dari sifat-sifat yang manusiawi. Kata-kata macam ini memang kita tak ada masalah. Sebab ia pada kita tidak mencacatkan atau menurunkan darjat Rasulullah SAW. Tapi untuk sebagian orang, kita ni semua tak hormat dan kurang ajar pada Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana pemahaman tentang hormat dan menghina kan. Baik, beliau pernah lupa ketika sedang solat. Lupa apa? Bilangan rakaat. Bukan lupa baca ayat Quran, lupa bilangan rakaat pun boleh. Sebab dia manusia. Dan ini tak mencacatkan Nabi SAW sebagai Rasul. Dan beliau lupa terhadap bilangan rakaat sehingga diingatkan oleh sahabatnya yang menjadi makmum. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah SAW pernah solat asar atau zuhur bersama kami. Pada rakaat yang kedua, beliau sudah salam. Kemudian beliau mendekati sebuah tiang di kiblat masjid dan bersandar di situ. Nampak beliau seakan-akan sedang marah. Beliau meletakkan tangan kanan ke tangan kiri, mempermainkan jari-jarinya, lalu bertopang dagu. Orang-orang sama keluar dengan tergesa-gesa dari pintu masjid. Mereka menggerutu kerana solat dilakukan cukup singkat. Di antara orang-orang yang jadi makmum terdapat juga Abu Bakar dan Umar. Namun keduanya tidak berani berbicara. Di antara mereka juga terdapat Dzul Yadain, seorang sahabat yang memiliki tangan cukup panjang. Dengan berani dia berkata, ya Rasulullah, apakah solat tadi telah disingkatkan atau anda yang lupa? Apa maknanya? salat tadi ada wahyu ke suruh ringkaskan, dikasarkan? Kalau ada, okeylah, betul lah, Allah yang izinkan. Ataupun anda yang lupa, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak akan lupa, aku tidak lupa dan juga tidak meningkat solat. Setelah diam sejenak, beliau bersabda dengan ragu, atau mungkin benar apa yang dikatakan oleh Zulyadain baru tadi. Jadi Nabi nak nafikan bahawa dia lupa. Sahabat-sahabat yang lain menjawab, pasal Nabi SAW ingatkan dia apa ni, dia solat penuh 4 rakaat. Maka sahabat-sahabat pun kata, ya memang benar, seketika itu Rasulullah SAW lalu solat 2 rakaat lagi. Kemudian dia beri salam. Riwayat dia sujud sambil. Nabi SAW lupa pun dia tak ingat yang dia dahulu, sampai diingatkan oleh sahabat lain. Baik, predikat nubuwah dan derajat yang tinggi tidak bererti bahawa beliau kebal terhadap kritik atau koreksi yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya sampai Allah memberikan kemantapan kepada beliau. Dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, Umar bin Khattab menyampaikan kritik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kelas-kelas ini, syarat-syarat perjanjian yang beliau sepakati bersama orang-orang kafir Quraisy. Kita baca dahulu. Umar radhiyallahu an bercerita, aku menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bukankah anda ini seorang nabi Allah yang sebenarnya? Beliau menjawab, tentu. Aku bertanya, lalu kenapa anda berikan kehinaan kepada agama kita sendiri? Beliau bersabda, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah dan aku tidak akan mendurhakainya. Dia adalah penolong. Aku bertanya, bukankah anda telah memberitahu kepada kami bahawa kita akan mendatangi Kaabah dan tawaf di sana? Beliau bersabda, memang benar. Tetapi apakah aku pernah menjanjikan kalau kita akan ke sana tahun ini? Aku menjawab, tidak. Beliau bersabda, kalau begitu kamu akan pergi ke Kaabah dan tawaf di sana pada tahun depan. Jadi dalam hadis itu, Nabi SAW kata dia hanya seorang apa? Seorang rasul, utusan Allah, dia tidak akan mendurhakai. Jadi bukan menerima penerimaan perjanjian Hudaibiyah itu bukan daripada rasul sendiri, daripada Allah SWT. Jadi kita kalau jumpa apa-apa nas daripada Nabi SAW, hadis, kita pun sepatutnya sama. Kita jangan tanya-tanya lagi. Kalau kita tak faham, kita terima saja, sebab ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah SAW suruh perintah untuk ini, suruh cuci, suruh itu, suruh apa, semuanya ikut je lah. Jangan banyak tanya. Sebab akhirnya apa ni, orang yang ikut Rasulullah SAW itulah yang apa ni, yang akan berjaya. Siapa yang ikut perjanjian Hudaibiyah itu dia akan berjaya. Jadi Umar radhiyallahu anhu melakukan koreksi, yakni menegur Rasulullah SAW dengan tujuan agar beliau bersikap bijak dan tegas dalam menyepakati syarat-syarat perjanjian. Ia ingin melecehkan orang-orang musyrikin, dan semua yang dikatakan oleh Umar tersebut dimaafkan, bahkan diberikan pahala kerana ia sedang melakukan ijtihad. Jadi bezanya Umar al-Khattab radhiyallahu dengan orang yang kata, ya Rasulullah, pembahagian harta pusat, harta rampasan perang kau itu tidak apa? Tidak adil, tidak ingin wajah Allah dalamnya. Kan beza. Sebab orang tu nak dunia, Umar bin Khattab nak apa? Nak jihad, nak lawan. Itu adalah apa ni, teguran orang munafik. Yang ini Umar bin Khattab teguran orang yang apa? Orang beriman. Itu beza dia. Sebab tu Nabi SAW tak marah dengan Umar bin Khattab, tak sampai merah padam mukanya. Tapi kepada orang munafik itu, Nabi SAW marah, merah padam mukanya. Baik, koreksi atau kritik juga tidak hanya disampaikan oleh para sahabat yang dekat dengan beliau, atau oleh orang-orang yang memiliki tanggungjawab terhadap pemerintahan dan masyarakat, tapi juga oleh kaum wanita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, kami golongan orang-orang Quraisy boleh menguasai kaum wanita. Namun ketika kami bergaul dengan orang-orang Ansar, ternyata mereka adalah orang-orang yang justru mudah dikuasai oleh kaum wanita mereka. Ini adat mereka. Wanita-wanita kami mulai meniru kebiasaan wanita-wanita Ansar tersebut. Habis. Queen control. Ketika aku memarahi isteriku, ia berani membantah, aku sebenarnya tidak suka hal itu. Tetapi isteriku mengatakan, kenapa kamu keberatan aku membantah kamu? Demi Allah, isteri-isteri Nabi saja berani membantah beliau. Bahkan ada salah seorang dari mereka yang tidak menyapa beliau sampai sehari semalam. Jadi berhujah dengan apa? Dengan isteri Nabi SAW. Baik, sungguh dosa besar yang berani melakukan hal tersebut. Setelah berpakaian rapi ini, kata Umar bin Khattab, dia tak sangka ada isteri Nabi SAW yang sanggup lah. Sanggup lawan Nabi SAW sampai tak menyapa satu hari satu malam. Jadi setelah berpakaian rapi, aku segera menemui Hafsah. Saat ini salah satu daripada isteri Rasulullah SAW. Aku bertanya, hai Hafsah, benarkah ada salah seorang kalian yang mendiamkan Rasulullah SAW sampai sehari semalam? Hafsah menjawab, benar. Aku berkata, kamu celaka dan rugi. Asal kamu tahu saja bahawa murka Allah itu tergantung pada murka Rasulullah, Rasulnya. Kamu jangan menuntut banyak kepada Rasulullah. Kamu jangan memprotes beliau terhadap sesuatu apapun. Dan kamu jangan sampai mendiamkannya. Ya, ini tidak berkata dengannya. Mintalah kepadaku apa saja yang kamu inginkan, wahai Hafsah. Jadi Umar Al-Khattab terperanjat dan dia pergi nasihatkan Hafsah radhiyallahu anha. Baik, Rasulullah SAW, jadi maknanya Nabi SAW ditegur oleh isteri-isteri dia sendiri. Dan Rasulullah SAW selalu mengajarkan makna-makna kemanusiaan yang ada pada diri beliau tersebut kepada para sahabatnya. Hanya dua buah yang membedakan beliau lebih istimewa daripada mereka. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Satu bab yang panjang ni tentang Rasulullah SAW itu adalah Rasul daripada manusia. Jadi tujuan dibawakan bab-bab ini selepas Sirah Nabawiyah. Dalam Sirah tadi yang kita baca dua jilid tu, ia lebih tentang peristiwa-peristiwa kan, riwayat-riwayatnya, mungkin tentang sebabnya dan berapa detailnya. Adapun tentang isi kandungan akhlak Rasulullah SAW secara detail, kandungan risalahnya, itu tidak disentuh. Tapi disentuhkan pada pembahasan-pembahasan ini. Dan ini semua berkaitan dengan sirah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.